Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsamin asyar. Hadith yang ke-18. Qala an Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dari sahabah Abu Dzar, nah beliau Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dan dari sahabah Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringilah as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, dengan alhasanah, kebaikan-kebaikan, tamhuha, pasti akan menghapusnya. Kejelekan, hasanah tersebut akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, dalam cetakan yang lain hasan sahih. Inilah hadis yang sangat mulia, terdapat wasiat yang agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsuma kunt, dimanapun tempat kita berada. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan telah kami wasiatkan terhadap orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan untuk kalian semua untuk bertakwa, agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka at-taqwa merupakan perkara yang terpenting, selalu mengiringi, menyertai dalam kehidupan kita. Dengannya seseorang akan selamat meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. At-taqwa yang artinya adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, engkau menjadikan dirimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu benteng penghalang antara dirimu dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan banyak dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghasung, memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, dan ayat-ayat yang lain menunjukkan pentingnya permasalahan at-taqwa tersebut. Haitsuma kunt, haitsuma kunta, di setiap tempat kamu. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Maka at-taqwa ini terus menyertai keadaan kita, zahir maupun batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, sirran wa alaniyah, yang baik itu terang-terangan atau tersembunyi. Terus kita berada dalam ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah dalam ibadah kita, ikhlas kita dalam melaksanakan ibadah, bertakwa kepada Allah dalam muamalah, di saat kita bermuamalah dengan manusia, bertakwa kepada Allah dalam salat-salat kita, kita menegakkan salat tersebut tepat pada waktunya dan sesuai syariat, bertakwa kepada Allah dalam jual beli, bertakwa kepada Allah dalam harta kita, dari mana kita meraihnya dan untuk apa kita gunakan harta tersebut, dan seterusnya. Selalu takwa tersebut menyertai keseharian dan kehidupan kita, baik tersembunyi maupun terlihat oleh orang lain, baik kondisi kita sendirian maupun di tengah-tengah manusia, terus kita berada dalam kondisi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bertakwa kepada penglihatan kita, pendengaran kita, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan at-taqwa. Terus kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah senantiasa mengawasi, muraqabah, mengawasi keadaan kita, sehingga kita pun merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, qala wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, pasti kebaikan tersebut akan menghapus yang namanya kejelekan. Apakah disyaratkan dalam menghapuskan kejelekan ini dengan adanya at-taubah? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah disyaratkan menghapusnya as-sayyi'ah ini dengan at-taubah? Zahir hadis ini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan at-taubah. Maka as-sahih bahwa kejelekan tersebut dapat terhapus dengan al-hasanah. Zahir hadis ini tidak dipersyaratkan bahwa yang namanya as-sayyi'ah itu harus dipersyaratkan adanya at-taubah, dikarenakan Rasulullah SAW mengitlakkan wa atbi'i sayyi'ah al-hasanah tamhuha, iringilah kejelekan tersebut dengan al-hasanah, kebaikan-kebaikan tentu akan menghapusnya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya al-hasanat amalan-amalan kebaikan itu, yudhibna sayyi'at, menghapus yang namanya as-sayyi'at. Manusia, seluruh manusia, seluruh kita semua pasti, mau tidak mau, pasti pernah melakukan yang namanya al-khata, kesalahan. Pasti semua kita melakukan dosa, kemungkaran. Itu pasti terjadi terhadap setiap manusia. Yang namanya manusia tidak ada yang maksum, tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat di sini, iringilah kekurangan dan kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan, dengan kebaikan. Kita semua salah, tetapi orang, sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat itulah sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam, seluruh yang namanya anak Adam itu khata', pasti selalu berbuat salah dan salah. Tapi kata Rasul, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang berbuat, yang bertaubat. Kesalahan bukanlah merupakan aib, bukan merupakan aib seseorang jatuh terhadap kesalahan, bukanlah aib. Tetapi yang aib adalah, yang tercela itu adalah orang yang tidak mau rujuk, tidak mau kembali dari kesalahannya tersebut. Inilah yang aib, yang tercela. Seseorang jatuh terhadap dosa, kesalahan, biasa, namanya manusia, demikian, tidak tercela. Tetapi yang tercela yaitu yang tidak mau kembali, tidak mau kembali kepada al-haq. Inilah yang tercela. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat kembali dari kesalahannya tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW di sini mengajarkan kita untuk bermuamalah, bergaul, bermasyarakat dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekakuan, tapi dengan akhlak yang baik. Datangilah mereka sebagaimana kalian senang jika mereka mendatangi kalian dengan akhlak tersebut. Tapi inilah kandungan dari hadis yang ke-18 terkait wasiat dari Rasulullah SAW, yaitu at-taqwa, ketakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Demikian pula mengiringi as-sayyi'ah kejelekan dengan al-hasanah, dan juga terdapat bimbingan dari Rasulullah SAW cara bagaimana kita bermuamalah dengan sesama makhluk, sama manusia, yaitu dengan akhlak yang baik, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk melakukan akhlak tersebut. Baik, langsung kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Qala al-hadith at-tasi'ashar. Qala al-Imam an-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, al-hadith at-tasi'ashar, hadis yang ke-19. Qala an Abi al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Inilah hadis yang ke-19 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang maknanya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya terkait at-taqwa dan juga menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dari sahabah Abul Abbas kunyah, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sana ada 7 sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Berikutnya Abdullah bin Umar. Berikutnya Anas bin Malik. Berikutnya Aisyah. Berikutnya Abdullah bin Abbas. Dan yang ke-6 Jabir bin Abdullah. Yang ke-7 Abu Sa'id al-Khudri. Inilah 7 sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id al-Khudri. Ana ulangi, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ke-5 Abdullah bin Abbas, dan yang ke-6 Jabir bin Abdullah, yang ke-7 adalah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Abdullah bin Abbas ini beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW di masa kecilnya, di masa, di waktu beliau masih kecil, beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW wafat, dan beliau dalam keadaan beliau baru baligh, beranjak usia baligh. Rasulullah SAW wafat dan Abdullah bin Abbas baru berusia masuk baligh. Namun beliau termasuk salah seorang ulama di antara para sahabat, menimba ilmu dari Rasulullah SAW sejak masa kecilnya. Nah, Abdullah bin Abbas ini beliau bercerita, qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Suatu hari aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua kemungkinan. Bisa ketika itu beliau sedang berboncengan di atas kendaraan, atau ketika itu beliau sedang berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat, beberapa patah nasihat. Yang pertama, qala ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Inilah kalimat wasiat yang pertama, nasihat yang pertama dari Rasulullah SAW, jagalah Allah. Apa maknanya menjaga Allah? Itu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga perintah-perintahnya, kita jaga larangan-larangannya, kita jauhi, kita lakukan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah? Tentunya dengan ilmu, dengan kita belajar ilmu, kita bisa menjaga Allah, yaitu dengan kita mencari ilmu. Dengannya kita tahu mana yang Allah ridai dan mana yang Allah tidak ridai, mana yang halal dan mana yang haram. Ihfadillaha ihfadka, pasti niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu, Allah akan jaga dirimu, Allah jaga keluargamu, Allah jaga hartamu, akan Allah jaga dunia kita dan akhirat kita. Yang terpenting dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yaitu Allah menjaga agama kita. Inilah yang terpenting dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Allah jaga agama kita, Allah selamatkan kita dengan agama kita ini, terus sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, Allah berikan kepada kita istiqamah dari penyimpangan-penyimpangan, dari kesesatan-kesesatan. Terus jika Allah telah menjaga seorang hamba, demikian keadaannya, Allah selamatkan dia, Allah jaga dia dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan orang ini dia menjaga Allah, dia telah menjaga syariat-syariat Allah. Menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga syariat Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, bahwa Allah tidak menjamin penjagaan terhadap orang tersebut. Menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga Allah, tidak menjaga syariat-syariatnya, maka tidak ada jaminan bagi orang ini bahwa Allah akan menjaga dia. Tidak ada jaminan bagi orang tersebut. Tetapi jika dia betul-betul menjaga syariat Allah, pasti Allah telah berjanji bahwa Allah akan menjaga orang tersebut, menjaga agamanya, menjaga dunianya, menjaga keluarganya nanti. Walaupun setelah dia wafat, Allah jaga. Demikianlah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang berikutnya, qala ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, bermakna seperti yang pertama, jagalah syariatnya. Ihfadillah tajidhu tujahaka, pasti kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Pasti kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Maknanya yakni Allah akan selalu membimbing dirimu, Allah akan selalu membimbingmu kepada kebaikan, dan Allah akan menjagamu dari kejelekan. Ini makna Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Allah yang mencukupi dia. Tidak perlu dia khawatir, tidak perlu dia cemas. Karena apa? Karena Allah telah mencukupi keadaan dia. Kemudian qala idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memohon sesuatu, meminta, maka fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Mintalah keperluanmu tersebut kepada Allah. Jika kamu butuh suatu keperluan, suatu kebutuhan, jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada manusia, jangan minta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Kalau seandainya kau minta manusia dan manusia tersebut, makhluk tersebut memberikan kebutuhanmu, dia mampu untuk memberi, kamu datang kepada dan kau minta kebutuhan terhadap dia, kemudian makhluk ini memberikan kebutuhan yang kamu perlukan tersebut kepadamu, hakikatnya yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dia. Manusia hanya sebab. Jika Allah takdirkan, jika Allah kehendaki, orang ini tidak akan memberi keperluan yang kamu butuhkan tersebut. Manusia, kita semua sebab. Manusia, makhluk adalah sebab. Kita datang kepada orang, kemudian kita minta kepada dia, dan dia memberi, maka itu hakikatnya sebab. Dan yang membuat sebab, penyebabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki orang ini memberi atau tidak memberi, itu tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gerakkan hatinya untuk memberi atau tidak memberi. Maka mintalah kepada Allah, minta kepada Allah, pasti ada jalannya. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta isti'anah, meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Kita sedang dalam kondisi yang susah, sempit, butuh ada bantuan, butuh pertolongan. Jangan lupa, kita punya Allah. Minta kepada Allah, bergantunglah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Miliknya lah kepemilikan langit dan bumi. Semua ini miliknya Allah. Kesusahan kita mudah dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil bagi Allah membantu hambanya tersebut. Jika kita betul-betul ikhlas, kita betul-betul bergantung diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah akan mengabulkan permohonan dan permintaan kita ini. Jika kita minta kepada makhluk, sama seperti tadi. Jika kita minta bantuan kepada makhluk terhadap apa yang dia mampu untuk membantu, maka hakikatnya dia hanya sebab saja. Dia hanya sebab. Tapi penyebabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Al-Uthaymin dalam syarah beliau, fi hatainil jumlatain dalil ala annahu min naqsit tauhidi annal insana yas'alu ghairallah. Dalam dua kalimat ini, dalam dua jumlah tadi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu amamaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Dalam jumlah idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, terdapat dalil bahwa termasuk naqs at-tauhid, kurangnya pentauhidan seorang hamba terhadap Allah, yaitu ketika dia meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, menunjukkan kurangnya tauhid dia kepada Allah, kurangnya bergantungnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang betul-betul kuat tauhidnya, dia percaya bahwa Allah akan menolong, Allah akan membantu dia. Walihada tukrah al-mas'alah li ghairillah. Oleh karena itu dibenci yang namanya meminta selain kepada Allah Azza wa Jal, baik itu meminta dengan jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak. Ini tukrah, dibenci. Bahkan ada ancaman bagi orang yang suka minta-minta dan juga menunjukkan bahwa tauhidnya dia lemah, kurang tauhidnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala idza arada aunak, dan Allah subhanahu wa ta'ala jika dia berkehendak untuk menolongmu, untuk membantumu, tentu yassara lakal aun, tentu dia akan memudahkan jalan dalam membantu kamu tersebut, dalam membantu dirimu. Tidak perlu minta kepada manusia, minta bergantung kepada Allah. Jika Allah kabulkan permintaanmu, Allah berikan bantuan tersebut kepadamu. Sawa an kana bi asbabin ma'lumah, baik itu dengan sebab yang kita ketahui, dengan sebab yang kita ketahui, kita melakukan sebab kemudian datang bantuan, atau sebab yang tidak kita ketahui jalannya. Tidak ketahui jalannya dari mana, tiba-tiba datang bantuan tanpa ada permintaan dari kita, tanpa ada perbuatan sebab dari kita, tapi Allah yang memberikan bantuan tersebut tanpa kita sadari. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, bergantung, menggantungkan dirinya kepada Allah dalam seluruh permasalahannya, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah telah cukup bagi dia. Allah subhanahu wa Allah yang akan mencukupi dirinya. Inilah patah nasihat pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian masih tersisa beberapa kalimah wasiat-wasiat yang berikutnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bidnillah. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.